Bismillahirrahmanirrahim. Kullu qayyim rahimahallahu ta'ala. Qala Anas kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuksiru duhuna ra'sihi wal hiyati yuksiru al-kina kana thawbahu thawbu zayyad. Kemarin hadis yang dhaif disebutkan Rajahu Tirmidzi fi Syama'il di sanad yang Rabi' bin Suwayh dan Aban Ar-Raqqasi berdua yang dhaif. Wa kana yuhibbu at-tarjul. Beliau senang menyisir. Wa kana yurajjilu nafsahu taratan, kadang beliau menyisir sendiri. Wa turajjiluhu Aisyah taratan, dan kadang disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana sya'ruhu faqal jummah wa dunal wafrah. Rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari jummah dan di bawah dari wafrah. Disebutkan jummah itu sya'r yablughul mankibain. Jummah sampai ke pundak. Kalau wafrah sar yablug udhun, sampai apa namanya, telinga. Jadi tidak lebih dari pundak dan tidak kurang dari telinga. Faqal jummah waduna wafrah. Wa kana jummatuhu tadribu syahmada udhunai. Rambut beliau tidak melebihi dari dua telinganya. Syahmah itu ini, syahmah ujung telinga. Syahmah. Wa idza tala, apabila panjang, ja'alahu qada'ir arba'an. Qala ummuhani qadim alaina Rasulullah sallam makkata qadmatan. Beliau pernah datang kepada kami, Rasul datang kepada kami di Mekah. Walahu arba'u ghadair. Wal ghadair adh-dhafair. Dhafair itu kepang. Kepang gajah. Wa hadha hadithun sahih. Tetapi disebutkan sanadnya dhaif. Rajaw Ahmad, Abu Daud dari riwayat Mujahid An-Umhani. Mujahid an Umihani, ya. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala menyatakan, kata Bukhari rahimahullah taala, la a'rifu li Mujahid sama'an min Umihani. Disebutkan dalam Jamu Tafsil, ya. Bukhari menyatakan, aku tidak tahu sama' Mujahid dari Umihani. Berarti hadis ini munqati'. Mujahid lam yasma' min Umihani. Sanadnya dhaif karena pilih kita. Kata Bukhari rahimahullah, Mujahid la'arifu li Mujahid sama'an an min umihani. Qala rahimahullah ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaruddu tiba. Rasulullah sallam tidak pernah menolak minyak wangi. Wa thabata anhu bi hadithi sahih Muslim anahu qala, man urida ali raihan fala yaruddah. Ya, barang siapa yang ditawari, murid alim ditawari diberi minyak wangi, maka janganlah dia menolaknya. Fa innahu thayyibu ra'ihah, karena minyak wangi itu bagus baunya, aromanya. Khafiful mahmal, dan enteng di bawahnya. Wa hadzal lafzul hadis wa ba'dahum yarau yarwihi dengan meriwayatkan dengan lafaz man urida 'alaihi tibun fala yaruddah. Itu di sahih Muslim dengan lafaz man urida ala raihan fala yaruddah, itu dalam sahih Muslim. Qala wala sabi ma'na, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Raihan dengan tim itu beda maknanya. Jadi yang ada dalam Sahih Muslim, man urida 'ala raihan fala yaruddah. Sebagian meriwayatkan dengan man urida 'ala tibun fala yaruddah. Kata beliau ini beda maknanya. Fa inna raihan la tuksiru minnah bi akhdihi. Raihan itu minyak wangi yang tidak akan banyak minnah. Minnah itu maksudnya utang jasa. Orang merasa pernah ngasih. Ya, tidak akan banyak minnah yang merasa utang jasa dengan mengambilnya. Waqad jaratil 'adah bitasamuh fi badrihi. Sudah berlangsung kebiasaan tasamuh. Seorang terbiasa memberikannya kepada yang lain. Bikhilafil miski wal ambar wal ghadiyah wa nabiha. Berbeda dengan tib yang mahal-mahal, yang berharga, misik, ambar, ghadiyah dan lainnya. Qala walakin alladhi thabata anhu, tetapi telah thabit dari beliau sallallahu alaihi wasallam, min hadithi Azrah bin Thabit an Thumamah qala Anas kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaruddu tiba. Rasulullah ya tidak pernah menolak minyak wangi. Dalam lafaz Muslim tadi dengan khusus lafaznya Raihan, tapi dalam riwayat Bukhari, dengan lafaz umum kana Rasulullah sallam la yaruddu tib. Ya, tidak pernah menolak minyak wangi apapun. Tib lebih umum, sehingga apapun minyak wanginya Rasul tidak menolak. Ini dalam riwayat Bukhari. Qala wa ma hadith Ibnu Umar yarfa'uhu salasun la turaddu. Tiga perkara tidak boleh ditolak, tidak boleh ditolak. Al-wasaidu. Wasaid ini bisa ada bantal-bantal. Wadduhnu. Duhun yang minyak untuk rambut dan semisalnya. Wallaban. Qala fahadithun ma'lul. Ini yang sering saya ulang berkali-kali. Di antara faidah yang kita dapatkan dalam kitab Zulmadi ini. Ya, beliau sering kali menyebutkan kepada kita ilal hadis. Sering kali kita lewati, hampir tiap hari. Kata beliau, hadis ma'lul. Rawahu Tirmidzi wa dzakara illatah. Tirmidzi meriwayatkan dan menyebutkan illatnya. Wala ahfadul ana ma qila fi. Dan aku tidak hafal apa yang disebutkan tentang hadis ini sekarang. Ya, kita tahu ini hadis, ini kitab Zadul Ma'ad ditulis ketika safar, di dalam safar. Ya, di majid ini diwetus dalam keadaan safar. Sehingga beliau, aku tidak ingat sekarang. Tetapi yang jelas yang beliau ingat ini hadis ma'lul. Ila annahu min riwayati Abdullah bin Muslim bin Jundub an abihi an Ibnu Umar. Hanya saja kata beliau yang aku ingat ini dari hadis riwayat Abdullah bin Muslim bin Jundub dari abihi Muslim bin Jundub an Ibnu Umar. Di sebutkan di sini dalam talik, di antaranya ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam takrib terkait dengan Muslim bin Jundub. Kata beliau, thiqah, tetapi diduga juga dalam talik ini ucapan Abu Hatim. Wasuila Abu Hatim an hadal hadis. Ditanya Abu Hatim tentang hadis ini, faqala hadza hadithun munkar. Kata Abu Hatim, ini ada hadis-hadis munkar dalam ilal. Itu Abu Hatim. Qala rahimahullahu ta'ala wa bin warasil Abi Utsman an hadi. Ya, selain tadi riwayat siapa? Abdullah bin Muslim bin Jundub bin Nabiyan Ibn Umar, juga hadis ini adalah hadis termasuk marasil, hadis mursalnya Abu Utsman Nahdi. Qala Rasulullah sallam Idza u'ti ahadukum raihan, jika seseorang beri raihan pada ruddah, fa innahu kharaja min al-jannah. Ini akhirnya Tirmidzi, ya, mursal tadi, mursal min qismi ta'im. Abu Abdullah dia hadisnya dari Nabi mursal. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kana Rasulullah sallam sukkah yatatayyab minha. Di tadi saya, di kitab lain yang pernah di, yang di rumah disebutkan sukkah ada dua maknanya. Bisa maknanya adalah tibun aswad yukhrat wa yarraq, artinya minyak wangi yang hitam yang biasa dicampur dan dibiarkan sampai muncul baunya, artinya jenis minyak wangi. Bisa juga maknanya adalah wi'a yudha fihi tib sukkah, itu bisa maknanya adalah minyak wangi, jenis minyak wangi yang hitam. Bisa maknanya wi'a yang yudha fihi tib, wadah minyak wangi. Rasulullah SAW memiliki sukkah ya tatayyab bin habliyah, biasa berminyak wangi darinya. Disebutkan di bawah di sahih. Sahih bahwa Rasul memiliki sukkah, yaitu sahih riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih. Nah, wa kana ahabbu thib ilaih al-misk. Ya, dan minyak wangi yang paling beliau senangi adalah misik. Wa kana yu'jibuhu al-faghiyah. Kila wa hiya nurihna. Sampai sini kita baca. Allah alam. Assalamualaikum.